Safaditya tama anak pertama, tenang tak banyak bicara, persis ibunya. Jika mau mendekatinya, kenalilah dia, jangan tiba-tiba nanti dia tak mau bicara.